ada Jorong Production, ada PT HBM, ada Maxton Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan Tasya Rosmala Ju Palapa. Oh, Tepuk tangannya mana dulu dong? Terima kasih.